Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Walhamdulillah, di siang hari ini Allah memudahkan bagi kita untuk menyambung kembali kajian kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabuz Zakah. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita ilmun nafi' dan kita pula dapat mengamalkannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terakhir dalam keterangan kita masih dalam hadis Anas yang panjang dan ini adalah tentunya potongan yang terakhir dalam hadis. Qala rahimahullahu taala, yaitu al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, wa man balagat indahu min al-ibil sadaqah al-jadha'ah وليست عنده جذأه وعنده حقه فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. Disebutkan dalam hadis Anas di mana Abu Bakar menulis surat kepada kaum muslimin sesuai dengan apa yang Rasulullah mewajibkan kepada mereka dari zakat. Dalam surat tersebut Abu Bakar menyampaikan siapa yang ternyata telah sampai padanya zakat al-hiqqah. Zakat al-hiqqah. Namun dia tidak memiliki al-hiqqah. Dia bahkan memiliki al-jadha'ah. Afwan, kita ada yang terlewat, kita ulangi. Wa man balagat alaihi minal ibil sadaqal jaza'ah walait indahu jaza'ah walaisat indahu jaza'ah wa indahu iqqah fa innaha tuqbal minhu wa yaj'al ma'aha syatain in istaysarata aw 'indahu aw 20 dirhama. Ini yang tertera di sini, kita ulangi tadi, siapa yang ternyata dia memiliki zakat jaza'ah. Tetapi dia tidak memiliki jaza'ah. Dia hanya memiliki hikkah. Dan jaza'ah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di sini, jaza'ah al-ibil. maka dinginkan dengan jaza'ah onta yang telah berusia 4 tahun dan sebentar lagi akan memasuki usia 5 tahun. Dia tidak memiliki onta ini sebagai pembayaran zakat, karena dia telah dikeluarkan, karena dia diminta untuk mengeluarkan jaza'ah, tapi dia tidak memiliki jaza'ah. Dia hanya memiliki hikkah. Hikkah itu onta yang berusia 3 tahun dan sebentar lagi masuk usia 4 tahun. Kalau jaza'ah 4 tahun mau masuk ke usia 5 tahun. Kalau hikkah usia 3 tahun mau masuk ke 4 tahun. Dia seharusnya membayar jaza'ah. Tapi dia tidak punya. Dia hanya memiliki hikkah. Maka dia membayar dengan hikkah tersebut. Fa'innaha tuqbal minhu. Diterima dengan hikkah itu oleh tentunya penarik zakat, petugas ataupun siapa yang diminta oleh pemerintah untuk menarik zakat, dia mengambil hikkah. Hanya saja karena hikkah ini belum cukup usia sebagaimana jaza'ah. Jaza'ah tadi 4 tahun menuju 5 tahun. Sempurna 4 tahun masuk ke usia 5 tahun. Kalau hikkah sempurna 3 tahun masuk ke usia 4 tahun. Dia tidak memiliki jaza'ah. Dia hanya memiliki hikkah, maka hikkahnya diambil. Diterima hikkahnya. Namun karena kurang. Wa yaja'al ma'aha syataini wa inistaisarata. Maka karena kurang ditambah bersama hikkah tersebut 2 kambing. Kalau itu mudah bagi orang yang mengeluarkan zakat, maka dia mengeluarkan hikkah dengan 2 kambing karena dia tidak punya jaza'ah. Ini diterima. Dan tentunya pengaturan yang seperti ini, aturan yang seperti ini aturannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh wahyu. Apa yang beliau bolehkan, kita bolehkan. Apa yang beliau larang, kita juga melarang. Bukan kita yang memberi ketetapan. Jangan kita lantas, contohnya ini Nabi membolehkan ini, jadi kita juga boleh membolehkan. Enggak boleh seperti itu. Karena Nabi tidak memberikan keterangan masalah ini kepada masalah yang sana. Apa yang beliau memberikan pemudahan di sini hanya untuk kasus masalah ini. Adapun masalah yang lain. Dan alhamdulillah agama ini sempurna. Keterangan-keterangannya dapat diketahui dan dapat atau didapatkan dalam tempat-tempatnya. Dalam tempat-tempatnya mendapatkan keterangan tersebut. Sehingga kita tidak main akal-akalan, main analogi-analogian. Kan terkadang seorang karena dangkalnya pengetahuan dalil, tidak luasnya pengetahuan dalil, dia cepat-cepat menganalogikan, cepat-cepat mengkiaskan. Kias itu sendiri di sisi para ulama jumhur diterima sebagai acuan hukum, hanya saja setelah tidak didapatkan Alkitab wassunnah, kemudian tidak didapatkan ijma, baru mereka mengkias. Kemudian kias itu punya rukun, tidak asal kias. Ada rukunnya, ada al-aslu, ada al-far'u, ada illah. Dan mengkiaskan nas dengan nas, yang paling penting rukun ini, kalau tidak ada rukunnya bagaimana mau mengkias? Kiasnya rusak atau batil nantinya. Kita sengaja singgung masalah ini di sini karena demikian tadi pengaturan Rasulullah, tidak ada ini diganti ini, kemudian dibayar ini. Ini dalam pandangan seorang yang tentunya selalu mencari celah, dia akan mengambil celah ini. Oh, berarti kan boleh, kalau ini tidak boleh, ini ganti ini, ganti ini. Ingat, pengaturan zakat ini bukan pengaturannya kita, pengaturannya Allah. Pengaturannya siapa? Pengaturannya Allah yang dibimbingkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau dikatakan yang ini, yang itu tidak boleh kita, boleh yang ini, boleh yang itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Kita kembali. Jadi kalau tidak dapat jaza'ah, kata Rasulullah dalam surat kata apa penetapan Rasulullah yang disebutkan oleh Abu Bakar, dia mengeluarkan hikkah. Dia mengeluarkan hikkah. Dan kita kembali melihat kapan kira-kira dikeluarkan jaza'ah. Kapan kira-kira dikeluarkan jaza'ah? Disebutkan sebelumnya bahwa jaza'ah itu dikeluarkan pada onta. Fa'idha balagat wahida wasittina ila khamsin wasab'ina fafiha jaza'ah. Apabila sampai onta yang dimiliki seorang sejumlah 61 onta sampai 75 onta, 61 sampai 75, maka dikeluarkan jaza'ah dari onta yang berusia berapa tadi? 4 tahun menuju 5 tahun. Dikeluarkan jaza'ah. Demikian. Baru kalau dia tidak punya, dikeluarkan hikkah tadi. Dikeluarkan hikkah. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kata beliau, wa man balagat indahu sadaqal hiqqah. Oh, kita terluputkan juga au indahu au 20 dirhama. Jadi kalau dia tidak punya jaza'ah, dikeluarkan hiqqah ditambah dengan 2 kambing. Kalau ternyata 2 kambingnya tidak ada, kata Rasul apa kewajiban zakat yang disebutkan oleh Abu Bakar dari Rasulullah ini, kalau tidak ada 2 kambing itu boleh diganti 20 dirhama, 20 dirham. Jadi satu apa? Hikkah ditambah berapa? Ditambah 20 dirham. Jadi yang punya kewajiban zakat memberikan hikkahnya, hikkah onta yang usianya berapa? 3 tahun sempurna mau masuk 4 tahun, berikan hikohnya dengan tambah 20 dirham. Kalau enggak punya 2, kambing. Sehingga tercukupi pembayaran jaza'ah. Tercukupi pembayaran apa? Jaza'ah. Kemudian kata, kemudian dalam surat tersebut Abu Bakar menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man balaghat 'indahu shadaqal hiqqah." Siapa yang sudah sampai sedekahnya sedekah hiqqah. Sampai sedekahnya sedekah hiqqah. Kemudian dia tidak memiliki hiqqah. Wa indahul jaza'ah. Dia tidak memiliki hiqqah. Walaysat indahul hiqqah wa indahul jaza'ah. Dia tidak punya hiqqah, dia malah memiliki jaza'ah. Lebih daripada hiqqah. Karena hiqqah tadi 3 tahun menuju 4 tahun. Kalau jaza'ah 4 tahun menuju 5 tahun. Tidak punya jaza'ah. Dia tidak memiliki hiqqah, tapi dia memiliki jaza'ah. Berarti dia lebih banyak. Maka fa innaha tuqbal minhul jaza'ah. Maka yang memiliki hewan jaza'ah ini diambil. Zakat hiqqahnya diganti jaza'ah. Hanya saja wa yu'tihil musaddiq 20 dirhama aw syataini. Hanya saja petugas zakat petugas zakat jubatul zakat, karena dia telah mengambil apa? Jaza'ah. Dia membayar 2 kambing mengembalikan 2 kambing atau mengembalikan 20 dirham. Kalau yang tadi dia tidak punya jaza'ah, dia punya hikoh, diambil hikohnya ditambah oleh yang memiliki zakat berapa? Ditambah 2 kambing dengan 20 dirham. Sekarang dia tidak memiliki hiqqah, tapi dia memiliki jaza'ah. Sementara yang harus dibayarkan hiqqah, maka diambil jaza'ahnya oleh pengumpul zakat. Pengumpul zakat mengganti yang lebih ini dengan 2 kambing atau dengan 20 dirham. Sehingga tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Ini tentunya sekali lagi penentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dengan inilah kita berjalan. Dengan bimbingan inilah kita berjalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya dirham yang dimaksud mata uang apa? Mata uang perak. Kalau dinar mata uang emas. Sehingga kalau dikatakan 20 dirham, maka dihitung mata uang perak atau dihitung perak, yaitu di mana 1 dirham disamakan dengan 1 gram perak. 1 gram perak. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau dalam timbangan di sini disebutkan 20 dirham itu 2,975 gram. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masalah pertimbangan pengalihan tentunya akan diposisikan sesuai dengan negeri masing-masing. Negeri masing-masing. Artinya dirham yang ada di negeri itu bagaimana? Taib. Dengan demikian selesai hadis yang panjang ini. Walhamdulillah. Wabillahi taufik. Kemudian kita masuk kepada keterangan setelahnya. Wa an Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman. Dari Mu'ad ibnu Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman. Perlu untuk sebagai tambahan bahwa utusan beliau sallallahu alaihi wasallam ke Yaman itu Mu'ad ibnu Jabal, dan memang beliau asli Yaman. Mu'ad ibnu Jabal. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari juga masih ada darah Yamannya. Kemudian Ali ibnu Abi Thalib. Jadi ada tiga sahabat yang diutus ke negeri Yaman pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Yaman pun mengenal Islam, mengenal agama Allah dari utusan-utusan tersebut. Dari utusan-utusan tersebut, dari duta-duta ataupun dai-dai yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Maka Nabi memerintahkan kepada Mu'ad agar mengambil di setiap 30 sapi fi kull min kulli 30 baqarah. Fa'amarahu ayya'khudha min kulli 30 baqarah, agar mengambil zakat dari 30 sapi. Tabi'an au tabi'ah. Tabi'an au tabi'ah. Dan tabi'an diinginkan dengan sapi. Diinginkan dengan sapi. Tabi'an untuk mudzakkar, tabi'ah untuk mu'annas. Adapun tabi'ah yang sempurna 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Sempurna 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Demikian yang mu'annas, sama-sama mudzakkar dan mu'annas, yang jantan dan betina. Tabi'an dan tabi'ah atau tabi'ah. Dikatakan tabi' karena dia masih mengikuti induknya. Masih mengikuti induknya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau 30 sapi dikeluarkan 1 tabi' atau tabi'ah dari sapi itu sendiri. Tadi dikatakan sapi yang berusia berapa? 1 tahun memasuki usia 2 tahun. Dikatakan tabi' atau tabi'ah karena masih ikut dengan induknya. Masih ikut dengan induknya. Dan ini menunjukkan bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Kalau kita kan gak seperti itu. Bahasanya ya apa adanya. Kalau bahasa Arab setiap jenis, setiap usia bisa saja mempunyai nama yang berbeda-beda. Penyebutan istilah yang berbeda-beda. Tapi dikatakan dari sapi. Cuman ada yang perlu untuk kita ketahui bahwa dalam penyebutan zakat itu tidak disebutkan kerbau. tidak disebutkan apa? Kerbau. Dalam nas tidak ada penyebutan kerbau. Hanya saja para ulama mereka mengatakan kerbau dimasukkan dengan jenis sapi. Kerbau dimasukkan dengan jenis sapi. Sehingga kalau ada kerbau sejumlah 30 tadi, maka juga sama yang dikeluarkan tabi' dan tabi'ah. Karena kerbau dengan sapi, yaitu dengan jenis yang hampir sama, walaupun mungkin berbeda, tapi dikatakan dia dari jenis yang sama, sapi dengan kerbau. Dan apa yang dikatakan dengan yang dikeluarkan kerbau, maka tentunya tidak dikeluarkan onta dan tidak dikeluarkan kambing. Tidak dikeluarkan onta dan tidak dikeluarkan kambing, walaupun mungkin kambingnya lebih banyak, ontanya lebih mahal, tapi yang diinginkan kerbau itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wa min kulli arba'ina musinnah, dan dikeluarkan dari sejumlah 40 musinnah. Musinnah itu adalah kerbau yang usianya 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga. 2 tahun dan masuk apa tadi, sapi ya? Maaf, sapi. Jadi sapi yang masuk, yang sudah 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Musinnah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa min kulli halim dinar aw adlahu mu'afirian. Dan setiap orang yang sudah balig, halim, yaitu orang yang telah balig, padanya 1 dinar atau setara dengan ma'afiri. Setara dengan ma'afiri. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, setiap perhitungan zakat telah ditetapkan dan dipastikan perhitungannya, nisabnya, kapan datang waktunya, kapan mereka tidak diambil zakatnya, dan apa saja yang diambil. Alhamdulillah telah diterangkan secara sempurna oleh agama ini, sehingga kaum muslimin tidak disulitkan dengan pembayaran dan mengeluarkan zakat, karena agama telah menerangkan dengan rinci. Dan tujuannya dikeluarkan zakat sebagaimana telah kita terangkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, antara lain tujuan yang utama adalah membersihkan harta mereka. Membersihkan harta mereka, di mana tentunya harta mereka tidak luput dari apa-apa yang kotor dari hasil dari harta tersebut. Nah, untuk membersihkan, dikeluarkanlah zakat pada harta tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak sembarangan mengambil harta zakat. Apa yang tidak disebutkan tidak boleh. Tadi sudah disebutkan atau sebelumnya onta, kemudian apa? Kambing, kemudian sapi, dan sudah ada keterangan dari ulama masuk pada sapi itu apa? Kerbau. Kambing dengan semua jenisnya, kambing kacang, kambing kacang, kambing Jawa, kambing domba, kambing beri-beri, pokoknya semuanya kambing etawa, kambing, pokoknya jenis kambing. Onta. Ada keterangannya. Yang sudah kita sebut juga emas, perak. Emas dan perak, para ulama juga bersepakat memasukkan apa? Uang. Kalau menyinggung emas dan perak, dimasukkan apa? Uang. Uang. Uang di sini sama saja uang perak, uang logam. Uang perak itu kita namakan uang apa? Uang logam. Uang 50 rupiah, 100 rupiah dulu. Sekarang mungkin 1000. Ada yang dari logam tembaga, ada yang dari apa yang lain bahannya, ataupun yang kertas, kata para ulama, yang kertas 100 ribu kertas, 50 ribu yang beredar. Uang ini semua dikeluarkan zakatnya, disetarakan dengan emas atau perak, disetarakan emas dengan perak. Dan masuk pada emas dan perak, perhiasan. Perhiasan yang dipakai. Perhiasan emas, perhiasan perak. Ini yang disebut hanya ini, tidak boleh memasukkan yang lain. Dimasukkan onta misalnya, selain onta, kuda. Dalam pendapat yang rajih, tidak ada kuda karena tidak ada nasnya. Demikian yang lainnya dari selain hewan tersebut disetarakan dengan kendaraan, maka tidak ada keterangannya. Yang memiliki onta sama dengan yang memiliki misalnya, mohon maaf, satu jenis mobil namanya mungkin Pajero atau Mercy atau apa. Tidak ada analoginya ke sana. Gak boleh dianalogikan. Tidak ada dalilnya. Onta-onta, sapi-sapi dengan kerbau, kambing-kambing, perak, emas, tidak boleh dianalogikan kemana-mana, dibawa kemana-mana, sehingga kias yang rusa ini mencekik kaum muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat, karena semua nanti dikeluarkan zakatnya. Bahkan zakat itu adalah aturan yang paling stabil, paling lurus di dalam Islam ini dengan apa yang ada di luar Islam. Nah, demikian itu yang dikeluarkan. Itu yang dikeluarkan, sehingga kalau tidak ada, tidak keluar. Bahkan hewan-hewan tadi yang dijumlah tersebut tidak cukup, tidak keluar. Jangan mengatakan tidak cukup, boleh keluarkan, mesti dikeluarkan. Tidak, sudah ada keterangan, tidak boleh. Kecuali pemiliknya apa? Ridha, rela untuk membayar sedekah apa? Sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Ketika tidak cukup perhitungannya, dia mau mengeluarkan sedekah sunnah, boleh. Tidak ada memaksa masalah sedekah sunnah. Tapi dipaksa tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin untuk sementara waktu yang bisa kita ambil dari pertemuan kita di siang hari ini. Tentunya kita berusaha mengambil keterangan-keterangan yang sedikit dengan waktu yang ada. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali seperti sedia kala dalam kajian-kajian yang mendatang insyaallah taala. Ini yang mungkin bisa kita sebutkan dalam pertemuan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan atas segala mungkin kesalahan dalam penyebutan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.